Kita lanjutkan. Thumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wala tanajasu. Dan janganlah kalian saling najas. Apa itu an-najas? Qala an-najsu istitharatu syai. Yang dimaksud dengan an-najas yaitu meninggikan sesuatu. Wan-najsu fil bay'. Artinya ziyadatu fi tsamani sil'ah. Menambah dalam harga barang yang akan dijual. Menambahkan harga pada barang yang akan dijual. Apa maksudnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tanajasu ay tafa'ul minan najasi. Yaitu saling berbuat untuk bernajas. Yaitu menaikkan barang, harga barang tersebut. Harga barang yang akan dijual. Maksudnya bagaimana? Qala huwa ayyazida ar-rajulu thamana sil'ah wa huwa la yuridu shira'aha walakin la yasma'ahu ghairuhu fayazida bi ziyadatihi. Fa hadha muharramun bi dalalati hadzal hadis. Yaitu ketika seseorang menaikkan harga barang yang akan dijual sementara ia tidak menginginkan, sementara ia tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut, akan tetapi tujuannya agar orang lain mendengar, agar orang lain mendengar atau mengetahui harga barangnya itu sebegitu saya sebutkan. Ya. Untuk apa? Fayazida biziyadati, sehingga bertambah nilai harga barang tersebut menjadi tinggi. Yang demikian ini haram berdasarkan hadis tadi. Misalnya ada seseorang menjual kacamata. Ini harga kacamata harganya 100 ribu. Kemudian temannya kong kali kong, ya, main mata dengan si penjual kacamata ini karena penjual kacamata temannya dia. Nah, bagaimana supaya harga kacamata ini tinggi? Dia katakan, saya beli 150 ribu. Nah, orang yang sebelah sana, 150 ribu. Padahal dia ingin nih. Ya. Padahal orang yang mengatakan ini tidak bermaksud beli kacamata. Tidak bermaksud dia membeli kacamata temannya itu, tidak. Cuma hanya untuk supaya harganya tinggi. Sehingga orang yang ingin memiliki kacamata itu, sehingga orang yang menginginkan kacamata itu, wah, kalau begitu saya 175. Ya sudah nih 175. Jadi harganya kan tinggi. Padahal dia tidak berkehendak. Dia tidak ada keinginan untuk membeli kacamata itu. Cuma siasat saja supaya yang di sana harganya jadi naik. Itu namanya an-najas. Itu namanya an-najsu. Dia istilahnya kong kaling kong dengan pemilik barang supaya harga barang itu tinggi. Padahal dia tidak bermaksud membeli. Ya, tidak bermaksud membeli. Nah, yang demikian ini muharramun, dilarang. Tidak boleh. Qala amma in kana yazidu fi sil'ah. Adapun apabila ia menambahkan harga itu pada barang, min ajli ayyashtariha, dengan maksud tujuan dia juga ingin membeli, ya, fala mani', maka yang demikian ini tidak terlarang. Ya, kalau memang dia murni ingin membeli, dia memang berniat ingin membeli barang tersebut, bukan merupakan siasat, bukan merupakan bentuk, ya, main mata kerjasama kong kaling kong, bukan. Tapi dia memberikan harga itu dalam rangka dia juga akan membeli. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Qala faqad fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena yang seperti ini ya telah dilakukan, diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, yaitu di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. Ada hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjualkan barang milik seorang sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yashtari hadain?" Siapa yang mau membeli dua barang ini? Ya. Seseorang kemudian menawar ya, satu dirham. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yazid ala dirham?" Siapa yang ingin menambah harga ini satu dirham? Ya. Kemudian ada seorang lagi menawar dengan dua dirham, dan kemudian barang itu diberikan kepada orang yang menawar menghargai dua dirham tersebut, diberikan. Artinya satu sudah memberikan harga satu dirham, Nabi SAW naikkan, siapa yang mau tambah? Kemudian yang satu dua dirham, ya sudah nih yang dua dirham. Nah, yang seperti ini tidak apa-apa, karena memang yang satunya pun, yang menawar satu dirham itu pun berniat ingin membeli barang yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala amma annahu yazidu fiha, adapun orang yang hanya sekedar bermaksud supaya ada tambahan harga pada barang tersebut, wa huwa la yuridu syira'aha, sementara dia tidak punya niat untuk membelinya. Dia hanya supaya harga barang itu naik, itu saja. Ya. Sementara dia tidak punya niat untuk membelinya. Qala wa innama yuridu ayyarfa'u qimataha. Dia bermaksud memberikan harga itu semata-mata agar barang itu harganya tinggi. Likaunihi syarikan lil ba'i au shadiqan lahu au ma asbaha dzalik. Ya, dengan sebab dirinya itu syarikan lil ba'i. Ya, dia bersekutu kerjasama dengan si penjual barang ini. Ya. Au shadiqan, atau dia temannya. Ya, sudah kongkalingkong, sudah main. Ya, sudah diatur permainannya ini, atau yang sejenis dengan itu. Qala fahada najsun muharramun. Maka yang seperti ini termasuk najis yang diharamkan di dalam syariat. Qala hadza ma'na qawlihi, inilah yang disebut dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanajasu, janganlah kalian saling bernajas. Ya. Jangan kalian saling bernajas. Ya. Qala fa idza kana laka raghbatun fis sil'ah fazid fiha, maka apabila engkau yang menginginkan barang tersebut maka tambahkan harganya. Ya. Wa illam yakun laka fiha ya, rogbatun fatrukha, dan apabila engkau tidak menginginkan barang tersebut ya, maka tinggalkan, jangan coba-coba. Sudah tidak ingin barang tapi terus saja ya, ngasih-ngasih harga sehingga yang lain jadi nambah-nambah harganya. Kalau memang sudah tidak ingin membeli, sudah tinggalkan ya. Maka Nabi SAW melarang wala tanajasu, ya, jangan melakukan najis yang seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Al-bughdhu fil qalbi, sikap benci itu ada di dalam hati. Sikap, sifat benci itu ada di dalam hati. Qala wa huwa karohiyatu, yaitu sifat tidak suka, tidak senang. Ya. Ya. Sifat tidak suka, tidak senang. Benci. Qala wal matlubu al-aqsu. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kebalikannya. Ya, yang dimaksud dengan wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, maksudnya apa? Hendaklah kalian saling mencintai, maksudnya begitu. Jangan kalian saling membenci. Maksudnya, hendaklah kalian itu saling mencintai saja. Jangan saling membenci. Qala wa huwal mahabbatu bainal muslimin. Hendaklah saling mencintai di antara kaum muslimin. Fayuhibbu ba'duhum ba'da. Maka hendaklah sebahagian mereka mencintai kepada sebahagian yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Qala fal matlubu, maka yang dituntut di dalam hadis tadi, huwa tahabbu bainal muslimin, yaitu adanya saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi di antara kaum muslimin. Qala amma ayyatabaghadu, adapun saling membenci, qala fa hadza manhiyun anhu, maka yang demikian ini dilarang. Saling membenci itu dilarang. Qala lakin hal yamlikul insanu ayyuzila ma fi qalbihi minal bughd, akan tetapi apakah seseorang bisa mengendalikan dirinya untuk menghilangkan perasaan benci di dalam hatinya? Apakah bisa seseorang mengendalikan dirinya, ya, untuk kemudian menghilangkan, ya, perasaan benci itu yang ada di dalam hatinya? Qala hadza syajiyyatun fi ba'din nas, maka ini adalah merupakan tabiat pada sebahagian orang. Qala lakin idza abghadta fala ta'mal bimujibil bughdi fatadarra akhaka, akan tetapi jika engkau, jika pada dirimu tumbuh rasa benci kepada seseorang, maka janganlah engkau berbuat sesuatu yang akan membahayakan saudaramu itu. Jika dirimu timbul kebencian kepada saudaramu, ya, sesama muslim, maka janganlah melakukan sesuatu, janganlah berbuat sesuatu yang perbuatan atau apa yang akan dilakukan itu akan membahayakan kepada saudaranya sesama muslim. Qala fa idza wajadta fi nafsika bughdan, maka apabila engkau dapati pada dirimu perasaan benci, tumbuh perasaan benci itu, fadfa'hu, maka tahan. Tahan rasa benci itu. Bitadzakkuri ma bainal muslimin minal mahabbah wal khair, dan hendaklah engkau ingat apa yang terdapat di antara kaum muslimin, yaitu ingat untuk saling mencintai, ingat untuk saling berbuat baik, ingat itu ketika tumbuh rasa benci. Qala wala ta'mal bihi, dan jangan kemudian berbuat sesuatu, wala tunfudhu, dan jangan kemudian melaksanakan sesuatu, au tudhhir al-baghdha, dan jangan kemudian menampakkan kebencian itu. Jadi benar-benar ditahan. Jangan tampakkan kebencian. Ini ide perasaan ini, ya, karena tabiat itu tadi. Karena tabiat itu tadi muncul ini kebencian itu. Nah, berusaha jangan sampai melakukan sesuatu yang akan memadorotkan, membahayakan kepada saudaranya atau temannya yang ia timbul perasaan tidak suka itu, ya, yang ia tidak menyukai kepada teman tersebut, ya. Bisa saja, ya, namanya manusia, ketika kita berteman dengan seseorang kan mesti ada sifat-sifat yang tidak kita sukai. Dari sifat-sifat yang tidak suka itu kemudian tumbuh kebencian kita kepada dia. Bisa saja itu terjadi. Nah, ketika Tumbuh kebencian itu jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan kebencian itu di hadapan orang yang memang dibenci. Dan berusaha kita harus menghilangkan rasa benci itu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat bahwasanya kita sebagai seorang muslim, sesama muslim harusnya saling mencintai. Ya. Sesama muslim harusnya saling berbuat baik. Ya. Jangan ditampakkan. Ya. Jangan ditampakkan. Tekan terus rasa benci itu, tekan terus. Ya, ya menampakkan itu kan macam-macam caranya menampakkan kebencian. Iya, caranya menampakkan ketidaksukaan kan macam-macam. Bisa dengan sikap wajahnya yang kelihatan wah nggak sedap dipandang kan gitu. Bisa melalui kata-kata, lisannya ketus kan begitu. Kok ketus amat sih bicaranya? Nah, kan begitu. Bisa melalui sikap. Iya kan? Gitu. Bisa melalui muhadharah tanpa bimbingan ulama, bisa. Gitu. Iya. Nah, ini penyakit. Yang seperti ini penyakit. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tabaghadu." Jangan kalian saling membenci. Maksudnya apa? Tumbuhkan rasa cinta itu. Ya wajarlah kalau kita berteman, terus teman kita punya kesalahan. Ya seharusnya kan kita menasehatinya baik-baik. Ya. Jangan kemudian ya, di muka umum. Ya. Jangan kemudian ya, diungkapkan. Kalau memang betul-betul dia merasa menjadi saudaranya, sampaikan dengan baik. Ya, sampaikan dengan baik. Dalam bentuk nasihat, dalam bentuk mungkin masukan, dalam bentuk mungkin hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki bersama-sama. Ya, sehingga tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya. Qala thumma qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Qala al-mudabaratu hiyal i'rad, yang dimaksud dengan al-mudabarah saling membelakangi ai maksudnya hiyal i'rad, yaitu berpaling. Ya, saling berpaling. Ya. Dia jalan dari arah depan sana, ya. Terus kemudian temannya berjalan dari arah yang berlawanan. Ya. Ketika dilihat, wah ada si dia berpaling, ah pindah jalannya. Yang ini juga pindah jalannya. Ya. Satu, jalannya buntu, ah kepaksa ketemu. Ini namanya al-i'rad, ya. Berpaling. Inginnya tidak mau ketemu. Ya. Inginnya buang muka. Ya, kalau berhadapan-hadapan, buang muka. Ini akhlak yang jelek. Akhlak yang buruk. Qala i'radul ba'di anil ba'dil akhar. Yaitu berpaling. Ya. Dari satu pihak ke pihak yang. Ya. Dari satu pihak. Ya. Berpaling dari pihak satu ya, dan berpihak dari pihak yang lain. Qala walladhi yambagi laka an tastaqbila akhaka bil bisr wa bis surur. Maka hendaknya engkau menghadap saudaramu itu, saudara sesama muslim itu ya, dengan bil bisr, dengan wajah yang menggembirakan, bis surur, dan penuh ceria, gembira. Ya. Wajah yang senang. Qala amma an tu'ridu anhu wa tudbiru anhu wa tuwallihi dhahrak fa hadha yadullu ala syarr. Adapun apabila engkau berpaling, engkau membelakangi, ya, memunggungi, ya, ya, maka yang demikian ini menunjukkan kepada keburukan, menunjukkan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk. Ya. Maka ya, hendaklah jangan kemudian saling berpaling. Ya, disinilah pentingnya ya, menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan perasaan ya, cinta mencintai antara sesama kaum muslimin. Ya, sehingga apa? Sehingga bisa duduk bersama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan irsyad wal bayan, memberikan bimbingan dan penjelasan kepada para sahabat seraya duduk-duduk di dalam masjid. Ya. Ini bentuk bagaimana ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan contoh yang baik. Qala qawluhu sallallahu alaihi wasallam wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd. Dan janganlah ia menjual sebagian kalian menjual atas sebagian yang lainnya. Qala hadza mithlu ma marra fil najsi annahu isaa'atun fil muamalah. Dan ini sebagaimana yang telah lalu dalam pembahasan tentang an-najas, ya, tentang an-najas, ya, dan ini merupakan satu bentuk muamalah yang jelek. Qala fa idza ba'a akhuka sil'atan fala tadhhab ila al-mushtari wa taqul anta maghbunun. Jadi apabila saudaramu menjual satu barang, maka janganlah engkau kemudian menghampiri calon pembelinya ini, kemudian dibisikkan kepada calon pembelinya ini, anta maghbunun, kamu ditipu, kamu ditipu, ya. Ana indi laka arkhasu minha au ahsanu minha, saya punya barang yang lebih murah, lebih bagus kualitasnya, ayo ikut saya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya. Ada orang sedang mencoba sedang nego transaksi, mau transaksi dengan ya, A, mau transaksi dengan si B. Ya. Si A ini pembelinya, si B yang menjual barang. Ya. A sudah mau transaksi, datang si C. Si C datang kepada si A, kamu ditipu nih sama si B. Apa? Ah, sudah, pokoknya saya punya barang yang lebih bagus, lebih zen, lebih murah harganya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya. Karena dia mencoba untuk mengintervensi transaksi akan terjadi ini. Qala fatudkhil alaihi alhuzn, sehingga kemudian masuk perasaan pada orang yang akan membeli ini, perasaan sedih, waduh saya ditipu, kan sedih jadinya. Warubama tufsidul muamalatal bainahuma, bahkan ya, akan terjadi kerusakan muamalah di antara keduanya. Watuqi'u bainahuma niza', bahkan akan terjadi perselisihan ya, di antara mereka berdua. Fayatlubul iqalah, kemudian karena bahkan mungkin terjadi menuntut si pembelinya menuntut untuk penyesuaian harga, ya, harganya diturunkan lagi karena sudah ada berita, ada kabar itu di sana lebih murah, tuntut lagi harganya supaya bisa lebih murah. lebih sedikit lagi harganya, diturunkan lagi. Ya. Khususan idza kana bai'an fihi khiyar, ya, terkhusus apabila jual beli transaksi yang dia lakukan ini masih dalam taraf nego, tawar menawar. Wa qad ja'a fil haditsi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'di. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, tinggalkan ia, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka dari sebahagian yang lainnya. Ini larangan wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd, ya. Dan masih banyak akhlak-akhlak yang lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya. Yang saling bersaudara. Ya. Dari beberapa hal tadi, ya. Sifat-sifat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh melekat pada diri seorang muslim. Kenapa? Karena akan membawa mafsadah. Karena akan membawa kerusakan di dalam relasi hubungan sesama kaum muslimin. Maka agama yang mulia ini, Islam, melarang perbuatan-perbuatan sebagaimana tadi telah diterangkan di dalam penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala yabi' ala ba'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, saling menyatukan, merajut ukhuwah persaudaraan karena iman, karena didasari oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, meskipun pembahasan satu hadis ini belum selesai, tapi mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.